Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat maghrib Masjid Pakung Raya rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membaca dan mentalaah Nailul Wajah Bisharhi Safinatun Najah karya Syekh Ahmad Ibn Umar Asy-Syatiri rahimallahu taala. Namun sebelum kita lanjutkan, kemarin ada satu kalimat yang kita lewati, yaitu berkenaan dengan tanda baligh genap 15 tahun fi dzakari wal untha, untuk laki-laki dan perempuan. Maka dijelaskan di sini maksudnya tanda baligh yang pertama berlalunya anak laki-laki atau anak perempuan 15 tahun. Min ba'di infisali jami' badanihi, setelah terlepasnya semua badannya, yaitu dari ibunya. Maka yang dimaksudkan adalah indal wiladah. Maka ngitung 15 tahun tersebut terhitung dari sejak seluruh badan keluar dari rahim ibu, sebagaimana penjelasan di Ghoyatul Munah Sarah Safinatun Najah yang lain. Disampaikan bahasanya dimulainya perhitungan 15 tahun min fisali jami'il badan ai indal wiladati, yaitu pada saat kelahiran. Kemudian catatan yang kedua yang ingin saya sampaikan dan saya bacakan adalah di pembahasan tentang istinja. Kemarin kita baca wa afdalu kayfiyatihi, dan tata cara istinja yang terbaik adalah menggabungkan antara air dengan batu. Caranya dimulai dengan menggunakan batu kemudian diiringi dengan air. Wahina idin, dan pada saat itu yang fi cukup fi husuli asli sunnah, untuk mendapatkan asal sunnah, asal masyhur, supaya itu sudah sesuai minimalis yang sesuai dengan syariat. Batunya adalah kulu jamidin, semua benda kering, walaunya najisan meskipun najis. Maka jika istinja itu batu kemudian air, maka untuk batunya ketika itu tidak disyaratkan ketentuan-ketentuan khusus. Maka meskipun benda keringnya itu berupa benda kering najis, tidak masalah. Ketentuan khusus untuk batu harus begini-begini ketika dipakai untuk istinja itu berlaku manakala semata-mata pakai batu. Semata-mata pakai batu. Adapun jika batu plus air, maka ketentuan-ketentuan tentang batu itu tidak berlaku. Sebagaimana penjelasan di Ghoyatul Munah. Ketika menjelaskan tentang masalah menggabungkan antara batu dengan air, maka cara istinja bisa dengan menggabungkan antara batu dengan air, dan inilah yang afdal. Caranya istinja pertama kali dengan batu, kemudian diiringi yang kedua dengan air. Kenapa utanya demikian? Karena batu itu berfungsi untuk menghilangkan benda najisnya, sedangkan air ketika itu berperan untuk menghilangkan bekas najisnya. Fa'idha fa'ala dhalika lam yukhammir aina najasati lidakana at-taftiluhuna wa indaha falishtaratu fil hajari asyurutu al-mu'tabara. Wa indaha, dan pada saat ini ketika istinjaknya itu batu plus air, maka tidak disyaratkan fil hajari untuk batu yang dipakai syarat-syarat al-mu'tabara, syarat-syarat yang harus dipertimbangkan ketika indah iktisari alaihi, ketika memakai batu dan hanya memakai batu untuk istinja. Maka ketentuan-ketentuan batu itu tidak boleh najis itu adalah manakala idza qatasara alaihi, jika istinjanya hanya dengan batu. Ketika didobel batu kemudian air, maka ketentuan untuk batu ketika tersebut longgar. Illa anal akmal, cuma yang akmal yang sempurna, yang afdal, hendaknya batunya juga memenuhi ketentuan. Maka ketika istinja itu batu kemudian air, maka kalau untuk sah batunya itu asal batu dan mengapa, asalkan dia benda kering, najis sekalipun tidak mengapa. Namun al-afdal atau al-akmal, namun yang lebih afdal, yang lebih sempurna, batunya juga memenuhi kriteria batu. Oleh karena itu, maka di demikian keterangan di Ghayatul Munna, oleh karena itu di sini di Nailul Raja disampaikan, ketika istinja itu dengan batu kemudian air, maka untuk minimalisnya, untuk sah secara minimalis dengan menggunakan bahasa mendapatkan aslul sunnah, itu untuk batunya adalah kullu jamidin, semua benda kering, walau najisan, meskipun dia najis. Meskipun tadi disampaikan di Ghayatul Munna yang lebih afdal batunya itu adalah batu yang memenuhi persyaratan. Batu yang memenuhi persyaratan kemarin telah kita baca, terakhir kita baca di halaman 93, wal murad bil hajari huna, yang dimaksud dengan batu itu ketentuan batunya yang pertama adalah kullu jamidin, setiap semua benda kering. Ya, maka disyaratkan benda kering. Maka di antara istinja yang keliru adalah istinja yang dilakukan oleh para ibu-ibu ketika untuk bayinya, di mana bayi diistinjai dengan tisu basah. Maka ini istinja yang keliru. Kalau dengan air ya sudah pakai air. Kalau mau kemudian istinja dengan batu, yang namanya menurut sebagian ulama disebut dengan istijmar, maka syarat istijmar adalah benda kering. Benda kering, maka tisu basah tidak boleh dipakai untuk istijmar. Yang boleh dipakai untuk istijmar itu malah tisu yang kering. Kemudian yang kedua syarat batu, dan batu di sini maknanya adalah batu syar'i, tidak mesti harus berbentuk batu, bisa kemudian bentuk benda-benda yang lain yang memenuhi kriteria di sini. Jadi dia adalah kering. Kemudian yang kedua tahir, dia adalah benda yang suci bukan najis. Dan ketentuan ini tadi sebagaimana kita baca atau kita bacakan, ini manakala istinja hanya semata-mata dengan batu. Kemudian yang ketiga qali'in, dia bisa menghilangkan najis, yaitu dia punya kemampuan untuk menyerap. Kalau dia tidak punya kemampuan untuk menyerap karena dia mengkilap kaca atau yang lain, maka tidak tidak boleh dijadikan sebagai batu istinja. Kemudian empat, khairu muhtaramin, dan dia bukanlah benda-benda yang memiliki kehormatan. Memiliki kehormatan. Kalau benda-benda yang memiliki nilai dan kehormatan, maka tidak boleh. Semisal makanan, tidak boleh. Misalnya roti kering dipakai untuk istitmar. Di antara dalilnya adalah Nabi melarang menggunakan makanan jin untuk istitmar. Maka jika makanan jin tidak boleh dipakai untuk istitmar, maka makanan manusia mimbabil aula. Fala yujizihu, maka tidak sah istitmar dengan benda najis atau benda yang tidak menghilangkan najis. Kenapa? Karena dia mengkilap atau karena dia lembek misalnya. Demikian juga tidak sah dan tidak boleh istinja dengan istinja menggunakan muhtaram, benda yang memiliki kehormatan. Contoh benda yang memiliki kehormatan, contohnya adalah kutubu ilmi syar'i, buku yang berisi ilmu syar'i. Wa alati, demikian juga alat-alat ilmu. Pensil Anda boleh dipakai untuk istitmar, penghapus, dan yang lainnya. Demikian juga termasuk benda yang memiliki kehormatan adalah al-mata'um, makanan. Baik dia makanan manusia ataupun makanan jin, dengan alasan dan dalil yang telah saya sebutkan. Maka wal makna, maka intinya disyaratkan untuk sahnya istinja dengan batu, idaqtasara alaihi. Perhatikan, idaqtasara alaihi, jika mencukupkan diri dengan batu. Maka disyaratkan 8 poin. Ini berlaku manakala istinjanya cuma dengan batu. Dan kalau batu dengan air, maka longgar. Kalau batu dengan air, maka longgar. Maka untuk syarat untuk sahnya istinja dengan batu ada 8 poin berikut ini. Di samping poin tentang batunya. Di samping poin tentang batunya yang tadi telah kita baca. Maka itu ketentuan batu. Kemudian 8 ini adalah penggunaan batu, ketentuan untuk penggunaan batu. Yang pertama, dengan menggunakan 3 batu. Al-makna penjelasannya, maka syarat ijazah sah istinja dengan batu yang pertama, dengan menggunakan 3 usapan. La aqalla, tidak boleh kurang dari 3 usapan. Cuma kemudian misalnya pakai tisu kering, tisu Thailand, cuma 2 kali usapan saja, maka tidak sah. Ini harus minimal 3, lebih dari 3 boleh, namun kurang dari 3 tidak boleh. Namun kemudian berbilangnya batu itu tidak jadi qaid, tidak jadi syarat. Namun batunya itu harus berjumlah 3, itu tidak jadi syarat. Maka seandainya seorang itu mengusap dengan 3 sisi batu secara berurutan, karena batunya punya yang agak gede, ada sisi sini, sisi sini, sisi sini, punya beberapa sisi, kemudian dipakailah 3 sisi tersebut berurutan, sisi ini kemudian sisi ini kemudian sisi itu, maka sah. Karena 3 batu, karena berbilangnya batu, tidak menjadi syarat. Bahkan disampaikan di sini, 3 usapan dengan menggunakan 1 sisi batu dari 1 batu juga bisa. Caranya, habis dipakai kemudian batunya diguyur air, wa ayyakhsilahu, sisi batu itu dipakai, diguyur air, kemudian dikeringkan. Demikian dilakukan setiap usapan. Maka cuma pakai satu sisi, pakai sekali untuk usapan yang pertama, habis itu dicari air, diguyur, kemudian dilap sampai kering, nah dipakai lagi kalau mau keluar kerjaan ya. Pakai air aja langsung kan selesai. Tapi kalau mau muter-muter nih, airnya tidak dipakai untuk istinja namun untuk mengguyur batu, nah, boleh juga ya. Ya, sensasi lah. Cari sensasi, kalau cuma pakai air sudah biasa, ini pakai batu, airnya untuk mengguyur batunya. Itu satu hal ya, boleh. Sehingga cuma pakai satu sisi. Kafar, maka itu sudah mencukupi. Kemudian yang kedua, batu tersebut, usapan, tiga usapan tersebut membersihkan mahal, membersihkan tempat keluarnya najis. Apa yang dimaksud dengan mahal adalah as-safhah. Untuk buang air besar yang dimaksudkan adalah as-safhah. Untuk buang air kecil untuk laki-laki yang dimaksudkan adalah hasyafah. Dan sedangkan untuk buang air kecil, ya, kencing untuk perempuan, maka bagian depan kemaluan seorang perempuan. Nah, apa itu hasyafah? Kalau bila, maka mahalnya membersihkan mahal, membersihkan tempat sasaran. Maka tempat sasarannya adalah safhah. Apa yang dimaksud dengan safhah di sini? Ya, kalau safhah makna secara bahasa lembaran, namun tentu enggak nyambung di sini. Ya, ini sudah punya makna tersendiri. Yang dimaksudkan adalah apa yang menyatu, bagian pantat yang menyatu inggal qiyam ketika seorang itu berdiri. Ketika jongkok, dia itu terpisah. Ada dua pantat, ya. Ketika jongkok terpisah. Nanti ketika berdiri, tentu dua pantat ini ada yang menyatu ketika posisi berdiri, dan ada yang tidak menyatu. Nah, yang menyatu, bagian pantat yang menyatu ketika posisi berdiri, itu namanya safhah. Dan itulah yang jadi sasaran, sasaran istinja dengan batu untuk buang air besar atau untuk bira. Maka tisu yang dipakai harus bisa membersihkan itu. Sedangkan untuk kencing laki-laki, maka sasaran batu adalah hasyafah. Harus membersihkan hasyafah. Hasyafah adalah ra'sud dzakari, kepala dzakar, yaitu bagian yang terbuka dari dzakar ketika dikhitan. Penjelasannya, maka poin yang kedua yang menjadi syarat sah istinja dengan batu, batu tersebut ayungki al-mustanji al-mahalla. Orang beristinja membersihkan dengan batu tersebut al-mahalla, sasarannya. Yungki artinya yunazifuhu, membersihkannya. Yang dimaksud bersih, kalau untuk istinja dengan batu, lain dengan istinja dengan air. Kalau istinja dengan batu, maka tolak ukur bersihnya adalah tidaklah tersisa kecuali bekas. Yang bekas tersebut tidaklah hilang kecuali jika disiram air. Kecuali jika disiram air. Maka karena istinja dengan air itu tentu membersihkan benda najisnya dan bekasnya. Itu kalau istinja dengan air. Nah, kalau istinja dengan batu itu tidak dituntut untuk menghilangkan bekas. bekas, tidak dituntut untuk menghilangkan bekas, cukup menghilangkan poin yang pertama, benda najisnya. Sehingga ketika istinja dengan batu, maka bekas itu boleh jadi tersisa. Dan tolak ukur bersih, kalau istinja dengan batu adalah yang tersisa adalah tinggal bekas. Yang bekas ini tidak akan bersih kecuali dengan al-ma' dikuyuh dengan air, atau bisirari khuzaf, atau dengan khuzaf yang ukuran kecil. Khuzaf itu tembikar, pecahan tembikar yang ukuran kecil, ini lumpur yang kemudian dibentuk bentuk tertentu kemudian dibakar, pecahannya yang kecil, ya itu boleh jadi bisa membersihkan bekas yang tersisa. Ya, maka jika tiga kali usapan itu tidak membersihkan, tiga kali usapan yang hukumnya wajib itu tidak membersihkan, maka wajib al-iqa' dibersihkan dengan ditambahi lebih dari tiga usapan. Dan ketika lebih dari tiga kali usapan, maka dianjurkan berakhir dengan bilangan yang ganjil berdasarkan hadis dalam masalah ini. Ya, tiga belum bersih, maka empat kok sudah bersih, maka tambahi yang kelima. Atau enam sudah bersih, lima belum bersih, enam tambah enam sudah bersih, maka tambahkan yang sekali lagi supaya jatuhnya ganjil. Kemudian syarat yang ketiga, najis yang keluar dari tempat-tempat tadi belum mengering. Belum mengering itu boleh istitsmar, boleh pakai batu. Tapi kalau yang keluar dari jalan depan atau jalan belakang itu sudah mengering dalam keadaan belum istinja, maka tidak ada jalan kecuali harus pakai air. Ya, tidak ada solusi kecuali harus pakai air. Penjelasannya, maka poin yang ketiga, syarat sahnya istinja dengan batu, al-kharij kulluhu au ba'duhu, maka najis yang keluar dari jalan depan atau jalan belakang atau sebagiannya itu belum ada yang membeku, belum ada yang mengeras. Kalau belum membeku atau belum mengeras, maka bisa dibersihkan dengan batu. Kalau sudah mengeras, maka tentu batu tidak bermanfaat. Nih, sehingga jalan satu-satunya harus dengan air. Falabuta ayakuna khabban, maka najis yang keluar dari jalan depan dan jalan belakang tersebut harus benda yang basah, supaya bisa dibersihkan dengan batu. Atau jamidan, dia benda kering namun bisa dibersihkan dengan batu. Nah, kemudian syarat yang keempat untuk sahnya istinja dengan batu atau istitmar adalah najis yang keluar dari jalan depan dan jalan belakang itu tidak berpindah dari tempat normalnya. Wal makna penjelasannya, syarat yang keempat untuk sahnya istinja dengan batu, al-kharij, najis yang keluar dari jalan depan dan jalan belakang tersebut, la yantaqilu, tidak berpindah, tidak berpindah, amma istaqara fihi, dari tempat keberadaannya ketika dia keluar. Ketika dia keluar, dia keberadaannya hanya di lubang, keberadaannya di lubang. Maka ketika dia berpindah, tidak hanya di lubang, kalau misalnya berak, maka kemudian menyebar ke pantat sisi kanan dan kiri, tidak hanya di lubangnya, namun menyebar ke sisi kanan dan kiri, maka tidak boleh istitmar, harus dengan air. Oleh karena itu, maka tidak boleh istitmar kalau mencret. Kalau mencret tidak bisa istitmar, harus istinja dengan air. karena syaratnya adalah tidak yang takil. Soalnya tidak yang takil. Maka kalau dia mencret, maka tidak bisa kemudian dibersihkan pakai tisu, tidak bisa. Ini belum sah atau tidak sah. Ini dia harus pakai air. Dan di sini meskipun berpindahnya tadi tidak melewati sofah, cuma di sofah saja, namun ini lubang tempat keluarnya sudah kemudian nyiprat ke kanan dan ke kiri, dan itu masih sofah karena menjerat. Namun meskipun itu cuma sofah, tetap tidak boleh menggunakan batu, harus air. Demikian juga kalau itu yang keluar dari jalan depan, maka boleh istitsmar pakai batu manakala ini air kencing itu cuma keluar dari lubang kencingnya saja. Kalau kemudian bleber, meskipun itu masih di hasyafah, masih di hasyafah, air kencingnya bleber ya, karena kemudian kemudian bleber ke kiri atau ke kanan lubang, maka harus istinja dengan air. Tidak boleh istijmar. Istijmar itu cuma untuk membersihkan lubang saja. Istijmar itu atau istinja dengan batu itu fungsinya hanya bisa difungsikan untuk membersihkan lubang saja. Kalau dia melebar ke daerah non lubang, baik lubang depan ataupun lubang belakang, maka selain lubang itu harus pakai air. Selain lubang harus pakai air. Yang lubangnya boleh pakai batu. Boleh pakai batu. Sehingga kalau kemudian air seni ini melebar ke kiri dan kanan, apakah bisa tetap pakai batu? Bisa. Tapi cuma itu batu cuma bisa dipakai untuk bersihkan lubang. Yang kemudian melebar, menyebar ke kiri dan kanannya lubang, harus pakai air. Harus pakai air. Sehingga praktisnya ya sudah, air aja semua ya. Daripada mindu gawe ini harus kerja double, pakai batu cuma untuk lubangnya. Nah, nanti habis itu pakai air untuk sebelah kanan lubang, sebelah kiri lubang. Nah, nanti jadinya mindo gawe nih, kata orang Jawa. Sudah pakai air saja semuanya. Tapi kalau secara fikih, secara fikih boleh saja. Boleh saja tetap ada penggunaan batu, namun batunya atau tisunya, tisu yang memenuhi persyaratan dan kriteria, yang dipakai untuk lubang kiri kanan, nanti ambil air. Nah, kemudian syarat yang kelima, ketentuan yang kelima, tidaklah yatra alaihi, mengalami ta'a itu terjadi sesuatu yang baru. Tidaklah kemudian mengenai najis yang keluar ini akhar sesuatu yang lain. Penjelasannya, maka poin yang kelima merupakan syarat sahnya istinja dengan batu. Al-kharij itu tidak bercampur dengan layak talitu bil khariji khayur jinsihi, benda yang lain yang tidak sejenis dengan dia. Ini bendanya maafnya perak, yang cuma perak itu saja, tidak kecampuran benda yang lain. Kalau perak ini kecampuran dengan benda yang lain, maka tidak boleh istitmar. Namun benda yang lain di sini ada pengecualiannya, kecuali keringat. Kecuali keringat. Kalau kemudian maaf piraknya tadi kecampur keringat, enggak apa-apa, masih tetap istitmar. Dan kalau benda yang keluar tersebut, najis yang keluar tersebut kecampuran debu, pasir atau yang lainnya, maka enggak boleh istitmar. Fa'in ikhtalata bihi, maka jika bercampur dengan sesuatu yang lain, meskipun setelah ijtimaknya, maka ta'ayyana al-ma'u, maka ta'ayyana sebuah keniscayaan, al-ma'u harus pakai air. Baik benda yang bercampur dan menempel pada najis tersebut adalah rotban, sesuatu yang basah semacam air, atau ini birah kemudian kecampuran kencing, air kencing, atau jafan, kecampuran dengan benda yang kering. Baik benda yang kering tersebut najis semacam kotoran hewan, atau suci semacam debu. Maka ketika itu tidak boleh istinja dengan batu, harus dengan dengan air. Jadi pas keluar, pas birah itu keluar, mungkin birahnya di tempat terbuka, bertiuplah angin bawa bawa debu, sehingga kotoran tersebut jadinya ketempelan, kotoran yang keluar tadi ketempelan debu. Maka dalam kondisi ini tidak boleh istijma, harus istinja dengan air. Nah, di sini terdapat perbedaan antara Romli dengan Ibnu Hajar Al-Haytami dalam masalah manakala kecampuran benda kering yang suci. Kalau menurut Romli, ketika kemudian kotoran tersebut kecampuran benda kering yang suci, maka beliau berpendapat bi adami dawarihi, tidak mengapa tetap istinja dengan batu. Kemudian yang keenam, tidak benda najis, benda yang keluar tidak melebihi safhah untuk birah, dan tidak melebihi hasyafah untuk air kencing. Penjelasannya, maka poin yang keenam yang menjadi syarat sahnya istinja dengan batu, alla yujawiza al-gha'id, kotoran yang keluar itu tidaklah melewati, melampaui safhahnya orang yang istinja. Demikian juga kencing tidak melebihi dari hasyafah. Kalau kemudian kencingnya itu muncrat, muncratnya sampai di luar hasyafah, muncratnya sampai di batang kemaluan, maka harus istinja dengan air. Jangan loncat sampai batang batang dada, bahkan melebar lebih dari lubang saja harus istinja dengan air. Ini tadi disampaikan, jadi telah kita baca, seandainya melebar lebih dari lubang harus pakai air. Apalagi ada yang muncrat kemudian mengenai misalnya batang dakar misalnya, maka tentu lebih-lebih lagi. Dan air kencing tidak melampaui hasyafah jika itu laki-laki, dan ditambahi fil umsa untuk perempuan, alla yadkhula madkhala dzakari, air kencing yang keluar dari perempuan ini tidaklah kemudian masuk ke jalannya dzakar ketika dia dikumpuli oleh suaminya misalnya. Ya, karena tentu di jalan depannya perempuan itu ada dua jalan, yaitu jalan air kencing dan jalan anak. Ya, maka itu tidak boleh, air jalan kencingnya tidak boleh sampai masuk ke madkhalat dzakar, tempat masuknya dzakar. Jika itu terjadi maka harus pakai istinja dengan air. Kemudian yang ketujuh, yang keluar tersebut tidaklah terkena air. Penjelasannya, poin yang ketujuh jadi syarat sahnya istinja dengan batu, al-kharij najis yang keluar tidak terkena air. Walau litathhirihi kama marra, meskipun air tersebut untuk bermaksud untuk membersihkannya. Ya, kemudian yang kedelapan, syaratnya adalah batu itu haruslah berupa batu yang suci. Maka al-makna penjelasannya, poin yang kedelapan yang merupakan syarat sahnya istinja dengan batu sucinya, batu yang dipakai oleh orang yang beristinja, maka tidak sah istinja dengan benda najis ataupun benda mutah najis. Ya, maka ada namanya benda najis dan ada benda mutah najis. Benda mutah najis itu adalah benda suci namun terkena najis, itu benda mutah najis. Ya, kemudian fasal furudul wudu'i sittatun. Furudul wudu alias rukun wudu itu ada 6. Fardu dalam bahasa Arab maknanya bisa bagian. Contohnya di pelajaran faraid ada istilah sahibul fardi. Ya, maka penerima ahli waris itu ada asobah dan ada sahibul fardi, pemilik jatah tertentu, setengah dari total harta, seperempat dari total harta atau yang lain. Kemudian makna yang lain dari al-fardu adalah al-lazim, sesuatu yang harus. Dan makna yang diinginkan adalah makna yang kedua. Sedangkan fardu dalam syariat, salah istilah adalah yang berpahala jika dilakukan dan bisa berdampak hukuman jika ditinggalkan. Dan fardu adalah salah satu dari 7 ahkam syar'iyah. Demikian yang kita baca sempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Arudana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.